Nyanyi bareng sama aku ya. Siap. Apa kurangnya aku di dalam hidupmu hingga kau curangi aku? Katakanlah sekarang bahwa kau tak bahagia. Aku punya ragam tapi tidak perlu berbohong, kau masih menginginkannya. Ku rela kau dengannya, asalkan kau bahagia. Kamu, ya, ku rasa sekarang kau masih memikirkan kurangnya aku di dalam hidupmu hingga kau curangi aku. Katakanlah sekarang bahwa kau tak bahagia. Aku punya ragamu tapi tidak hati. Perlu berbohong, kau masih menginginkannya. Ku rela kau dengannya, asalkan kau bahagia. Bareng ya. Katakanlah sekarang bahwa kau tak bahagia. Aku punya ragamu tapi tidak hatimu. Kau tak perlu berbohong, kau masih menginginkannya. Asalkan kau bahagia. Oh, oh, oh. Asalkan kau bahagia. Thank you. Terima kasih. Salam Polres Bogor, Polda Sumatera.